kasih pedih tiada terkira. Aduhai sayang, air mata ku titik berlinang. Apa salah dan apakah dosaku? Kau kirimkan surat putusanmu. Cintaku tetap untukmu.